Ya, ngobrol-ngobrol kita sudah sampai di penghujung acara ya, dan topik kita adalah kesempatan kedua, second chance. Kalau Anda ingin minta kesempatan kedua sama kita di sini, boleh lah ya, kita kasih. Mau apa? Nggak, bentuknya apa dulu? Ya, kita tanya ya, bentuknya apa dulu. Ayo Bang, kita lanjutin lagi Bang. Ini setelah tadi bisa, apa namanya, kesempatan kedua ini bisa dilihat oleh orang-orang pintar suatu bentuk optimisme, peluang-peluang yang rezekinya bisa terus berkali-kali. Tapi kan nggak semua orang bisa mampu menangkap itu adalah suatu peluang untuk dijadikan kesempatan iya, berikutnya. Tapi kalau saya menggunakan itu sebagai cara mendisiplinkan diri saya gitu loh, bahwa dengan cara seperti itu, dan saya I'm looking forward to the future gitu loh, selalu ada chapter yang berikutnya, babak yang berikutnya. Maka bagi saya itu adalah cara mendisiplinkan diri untuk tidak putus asa, tidak menyerah, tidak pernah merasa bahwa ah, udah selesai, habis gitu loh. Saya tuh selalu merasa bahwa dengan cara seperti ini saya memotivasi diri saya untuk bahwa ini ada lagi nih. Cuman lu bisa ngelihat enggak nih di mana peluangnya gitu loh. Jadi saya selalu punya rasa satu optimisme, dan selalu saya merasa bahwa oh, apakah pertempuran pertama itu kita menang seluruhnya atau menang cuma sebagian, saya merasakan bahwa di berikutnya, di babak berikutnya itu ada sesuatu. Tapi ya, lagi-lagi gitu Bang, itu kan dari sisi dirimu Bang Kafikurnia, tapi tidak semua orang lagi-lagi tahu bahwa itu adalah suatu kesempatan gitu. Nah, apa yang harus diasah terlebih dahulu untuk orang-orang yang tadi itu dalam tanda kutip, kalau Bang Kafi bilang, yang gak mudeng sebenarnya gitu. Belajar berharap, belajar berharap, dalam arti kita selalu punya harapan gitu loh. Orang yang tidak punya harapan itu adalah orang yang menyerah. Nah, jadi ada orang yang berharap gitu loh. Itu mungkin juga dulu ya, saking banyaknya waktu kecil gitu kan, waktu sekolah gitu ditolak cewek gitu kan. Jadi kita berharap gitu, ah ditolak cewek, maju terus, maju lagi, maju lagi. Jadi never fear rejection. Kecil kalau ditolak cewek mah balik lagi. Cowok tuh gampang Bang sebenarnya, asal dompet tebel, mobil mewah, pasti cewek pada mau kok. Beneran deh. Ini apa nih? Gan, minta loker dong. Oh, maksud lo? Ya, dia minta lowongan kerja di rumah. Maaf, pendaftaran sudah ditutup. Ini belajarlah berharap. Ini satu kata yang untuk mendapatkan kesempatan kedua. Saya jadi ingat kalau misalnya kita lagi sakit keras ya Bang ya. Misalnya sakitnya berat gitu, dan kita minta sama Tuhan pasti kan, yeah, kesempatan kedua untuk umurnya lebih panjang, diberi hidup lebih panjang. Iya, yeah, jadi sebenarnya bisa dipakai dalam segala situasi dan segala kondisi. Oke. Tapi terutama sore ini kita berbicara di dalam bisnis gitu loh. Bagaimana menggunakannya di dalam dunia profesionalisme bisnis kita. Dan pasti harus mampu melihat peluang-peluang tadi yang sudah disebutkan sebagai contoh beberapa example tadi Bang. Oke Bang, menutup perjumpaan kita, apa yang ingin disampaikan dari topik kita kesempatan kedua ini Bang? Sebenarnya sih ini adalah pelajaran yang saya dapat dari teman saya, bahwa sebenarnya kita seringkali underestimate terhadap diri kita sendiri. Kita tidak aware, kita tidak tahu persis siapa diri kita sendiri, dan kita menganggap bahwa diri kita itu cuma terbatas punya peluang sekian gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengembangkan diri kita gitu loh, sebenarnya kita punya potensi yang sangat luar biasa. Dan mungkin sore hari ini Anda juga bisa berpikir, saya punya potensi apa lagi sih gitu loh. Nah, potensi saya yang berikutnya ada di mana gitu loh. Dan itu harus terus digali ya Bang. Iya, jadi belum lama ini saya di Singapura ada supir taksi yang sangat terkenal gitu loh, yang dinamakan the singing driver, taxi driver. Jadi di Singapura tuh ada ini, di mana kalau kita datang, wah, naik taksinya dia selalu nyanyi gitu loh. Dan dia mengatakan bahwa dulu dia hanyalah supir taksi, tapi sekarang dia menyadari dengan sepenuhnya gitu loh, bahwa salah satu kemampuan dan potensi dirinya adalah menyanyi. Walaupun dia belum punya rekod, belum punya CD gitu loh, tapi dia tahu bahwa potensinya menyanyi. gitu loh. Dan dengan menyanyi ini dia sekarang walaupun pekerjaan sehari-harinya dari jam 9 sampai dari pagi sampai malam adalah jadi supir taksi gitu loh. Tapi dia benar-benar sangat menggemari menyanyi dan berkat kemampuannya bernyanyi itu dia menjadi sangat terkenal, selalu diundang di mana-mana dan banyak kerja sampingannya dengan menyanyi. Menyanyi di kawinan. Menyanyi di acara-acara lain. Oke, Bang, semoga sekarang ini sudah mulai banyak yang memikirkan bahwa kesempatan kedua ini juga harus dipelajari, harus diamati, dan harus disyukuri kalau udah dapat. Iya, dan harus dijadikan sebuah cara untuk mendisiplinkan kita supaya kita selalu tidak pernah lepas dari harapan. Kita selalu punya harapan. Oke, Mitra Bisnis, teruslah belajar berharap ya. Kita tutup Kafis Brief sore ini dengan tadi sudah disampaikan oleh Bang Kafi yang paling penting-pentingnya ya. Kalau ini ada yang nanya pakai jurus apa aja, jurusnya sudah dikasih tahu sama Bang Kafi barusan. Thank you Bang Kafi sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda lagi dalam Kafis Brief. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Brief bersama si biang penasaran Kafi Kurnia.